Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wassalamu tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk kembali ikut mendengarkan pembahasan pelajaran bersama Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sayyid hafizahullah ta'ala dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Ya, membahas syarahnya Taisir Al-Alam, dan kita akan memasuki pembahasan baru, bab baru, dan kita akan serahkan kepada beliau untuk penyampaian fawaidnya di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa antum jazakumullah khair. Fikum barakallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب حد السرقة. Pembahasan berikutnya dari kitab kita Umdatul Ahkam dengan syarahnya Taisir Al-Allam sampai pada bab Haddus Sariqah, hukum bagi para pencuri, hukum had bagi para pencuri. Qala rahimahullah, al-asl fil qat' al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Hukum asal bagi seorang yang mencuri dihukum dengan potong tangan, dan itu berdasarkan kitab was sunnah dan ijma', dan juga tentunya dengan qiyas yang syar'i, dengan qiyas yang sempurna syarat-syaratnya. Qala ta'ala, di dalam Al-Quran, di dalam kitab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pencuri laki-laki dan perempuan, maka potonglah tangan mereka. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan-tangan mereka. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Nakalan minallah, sebagai adab, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mulia lagi maha memiliki hikmah. Itu dalil dari Al-Quran. Faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Di dalam sunnah, di dalam hadis, akan datang nanti hadisnya bersama kita dalam bab, karena kitab kita adalah kitab hadis. Nanti akan dibawakan hadisnya dari Abdullah ibn Umar bahwa Nabi SAW pernah memotong seseorang pencuri yang mencuri sebuah tameng yang harganya 3 dirham. Yang ketiga, ijma'. Wa ajma'a alaih al-ulama'u istinadan ila hadihin nusus. Dan telah sepakat ijma', semua para ulama menyatakan tentang hukum pencuri adalah dipotong tangannya. Mengapa mereka sepakat ijma'? Karena mereka membaca ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini. Ayat yang menyatakan faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka. Dan hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah memotong tangan seseorang pencuri yang mencuri mijannin. Wal qiyas wal hikmah taqtadi iqamatul hudud kulluha kama amara Allah Ta'ala hifdhan lil anfusi wal a'radi wal amwal. Adapun secara qiyas, secara hikmah, tentunya yang namanya seorang yang merusak, merampas harta orang lain, mengambil tanpa izin, mendzalimi orang lain dalam masalah harta, harus dihukum. Dan hukumnya dipotong tangannya karena tangan itulah yang mengambilnya. Tangan itulah yang mencurinya. Dan ini hikmahnya, hifdhan lil a'radi wal amwal, sebagai perlindungan terhadap harta masyarakat dan kehormatan masyarakat kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah aplikasi penerapan ucapan Rasulullah SAW di khutbah terakhirnya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Yang bermakna dalam khutbah terakhir Nabi SAW, beliau menyatakan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian suci terjaga. Seperti sucinya hari ini, hari Arafah, bulan ini, bulan Dzulhijjah, dan negeri ini, seperti sucinya negeri ini, yakni negeri Mekah. Berarti tiga perkara tadi dilindungi, suci terjaga. Apa saja? Harta, darah, dan kehormatan. Tidak boleh saling menumpahkan darah dengan zalim, tidak boleh saling merampas harta dengan zalim, dan tidak boleh saling menjatuhkan kehormatan dengan zalim. Sehingga penerapan dari hadis ini, siapa yang berani mencuri harta saudaranya dan nilainya sudah lebih dari 3 dirham, maka hukumnya adalah dipotong tangannya. Apalagi lebih dari 3 dirham. Apalagi kalau dia selama afiyah nilainya sangat tinggi sekali. Apakah ratusan juta atau miliaran, apalagi triliun. Maka sepantasnya dihukum dengan dipotong tangannya. Barakallahu fikum, ini qiyas. Qiyas hikmah. Sangat wajar seorang pencuri untuk dipotong tangannya karena dia akan jera dan orang yang melihatnya pun tidak berani melakukan hal yang sama karena takut dihukum dengan hukum yang sama, sehingga harta manusia akan terjaga. Negeri menjadi aman, tenteram. Walidha nara al-bilad allati 'amilat bi hududillah wa naffadat hududuhu istatabba fiha al-amn. Oleh karena itu, kata penulis, kita lihat negeri-negeri yang menerapkan hukum ini, hukum potong tangan bagi para pencuri, wa naffadat hududahu, dan yang menerapkan hukum-hukum had yang Allah gariskan dalam Quran dan Sunnah, biasanya negeri tersebut istatabba al-amn, terwujud di sana keamanan negeri, terwujud di sana ketenteraman. Walau kanat da'ifat al-uddah, walaupun mereka memiliki persiapan yang lemah, tetapi tetap negerinya aman karena hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, naral fawda wa qatlal anfus wa intihakul a'rad wa salbil amwal fil bilad allati hakamat qawanin rahmatan bil junahil mu'tadin. Sebaliknya kita lihat, Kekacauan. Pembunuhan di mana-mana. Pertumpahan darah. Kedzaliman. Perampasan harta. Dijatuhkan kehormatan. Di negeri-negeri yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah ini. Yang katanya sebagai kasih sayang. Atau sebagai rahmat. Tapi bagi siapa? Tidak diterapkan hukum Allah, katanya kasih sayang. Kasih sayang bagi para penjahat. Kasih sayang bagi para penjahat. Agar pencuri jangan dipotong tangannya, kasihan. Agar pembunuh jangan dikisos, kasihan. Padahal dianya ketika membunuh, tidak punya belas kasihan. Tetapi ketika mau dihukum untuk kisos, kasihan. Maka hukum seperti ini, kata penulis, adalah rahmatan lil junah. Junah artinya para penjahat. Hukum-hukum yang berpihak dan menyayangi para penjahat. Mengapa demikian terjadi? Min jahlihim, karena kebodohan mereka. Birrahmah wa maudhi'iha, karena kebodohan mereka tentang di mana letaknya rahmat dan kepada siapa kita harus memberikan kasih sayang. Kalau kita sayang dengan mereka, para rakyat kaum muslimin, maka para penjahat harus dihukum. Dan itu barakallahu fikum, suatu perkara yang bisa dipaham oleh semua orang berakal. Sebagai rahmat bagi masyarakat luas, sebagai kasih sayang bagi seluruh penduduk negeri yang Islamnya dan yang kafirnya, maka orang yang jahat akan dihukum. Dalam tiga perkara tadi khususnya yang sedang dibahas. Yakni melanggar atau merampas hak orang lain. Apakah merampas harta orang lain dengan zalim? Atau menumpahkan darah orang lain secara zalim? Atau menjatuhkan kehormatan orang lain secara zalim? Tiga perkara ini barakallahu fikum adalah pelanggaran yang pelakunya harus dihukum. Sebagai upaya untuk menjaga keamanan negeri, untuk menjaga stabilitas nasional, untuk menjaga ketentraman kemakmuran sebuah negeri, agar harta mereka terjaga, darah mereka terjaga, dan kehormatan mereka terjaga. Walau kanat qawiyah mutamaddinah, kalaupun negerinya kuat, mutamaddinah maknanya modern, tetapi kalau hukum-hukum tadi tidak diterapkan, para perampas hak orang lain tidak dihukum, para pencuri, para perampok tidak dihukum, atau yang menumpahkan darah orang lain tidak dihukum, atau dihukum terlalu ringan, maka mereka akan mengulangi perbuatannya. Dan negeri jadi tidak aman. Famadat hayatuha mabaina salbin wa nahab. Kalau demikian keadaannya, niscaya kehidupannya saling merampok, saling menikam, saling menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik, betapa mengerikannya hidup di tengah kekacauan seperti itu. Kita lihat dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pada hadis yang ke-350. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu 3 dirham. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memotong tangan seseorang. Bahwa Nabi pernah memotong tangan seseorang fi mijannin, karena satu tameng besi yang dicuri. Qimatuhu 3 dirham, yang harganya 3 dirham. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain disebutkan, thamanuhu 3 dirham, yang harganya 3 dirham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa penerapan hukum potong tangan itu tidak pada semua pencurian. Tetapi pencurian yang memiliki nilai tertentu. Di bawah itu tidak dipotong. Di atas itu dipotong. Seberapa ukurannya? 3 dirham. Dalam hadis berikutnya, hadis yang ke-351, Ana Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, tuqta'ul yadu fi rub'i didarin fasa'ida. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkata, tuqta'ul yadu, dipotong tangan seseorang, fi rub'i dinarin fasa'ida, dipotong tangan seseorang pada pencurian seperempat dinar. Seperempat dinar fasa'ida. Kalimat fasa'ida maknanya ke atas. Seperempat dinar ke atas. Dua hadis ini barakallahu fikum ada kemiripan pembahasannya. Pertama, hukum pencuri itu dipotong tangannya. Kedua, ukurannya. Yaitu 3 dirham ke atas atau 1/4 dinar ke atas. Dinar adalah uang emas. Dirham adalah uang perak. Mata uang perak. Dan ukurannya, 1 dinar adalah 12 dirham. 1 dinar adalah 12 dirham. Berarti kalau 1/4 dinar berapa? 3 dirham. Berarti kalau 1/4 dinar, 3 dirham. Hadis pertama menyebutkan 3 dirham, hadis kedua menyebutkan 1/4 dinar. Dan itu sama. Barakallahu fikum. Sehingga disatukan pembahasannya. Kita lihat kalimat-kalimatnya yang perlu dijelaskan. Yang pertama, al-qat'u. Yuradu bihil amr bil-qat'u. Kalimat dipotong-dipotong, maknanya adalah perintah dari Nabi SAW dan contoh dari beliau, bahwa seorang pencuri 3 dirham ke atas, 1/4 dinar ke atas, disuruh untuk dipotong tangannya. Qimatuhu, kalimat qimatuhu dari kata qimah, nilainya atau harganya. Ma tantahi ilaihi ragbah minas saman. Makna qimah adalah apa yang seseorang mau kalau ditukar harta tadi dengan itu atau benda tadi dengan itu. Maksudnya nilai pasar atau harga pasar. Kalau dijual dengan harga 3 dirham, mereka mau. Itu makna qimatuhu. Nilainya seharga 3 dirham. Al-Mijan, di dalam hadis pertama disebutkan fi mijannin, dikasrahkan di mim dan difathahkan di jim. Setelah itu nun bertasjid. Mijannin. Huwa tirs. Dia adalah tirs, tameng, yang biasa dipakai dalam perang. Alladhi yattaqi bihi waq'as saif. Yang dipakai oleh seseorang untuk melindungi dirinya dari serangan pedang. Makhudun minal ijtinani wal ikhtifa. Diambil dari kata ijtinan yang maknanya ikhtifa, sembunyi di baliknya. Maka disebut mijan, alat untuk sembunyi dari pedang. Li'annal faris yaktafi bihi. Karena seorang pejuang akan melindungi dirinya dan menyembunyikan dirinya di balik tameng tersebut. Sehingga tameng disebut mijan, tempat ijtinan, tempat dia menyembunyikan dirinya di baliknya. Wa kusirat mimuhu li'annahu ismu alah. Dan dikasrahkan di mim karena dia isim alat. Bagi yang belajar sorof, anak-anakku sekalian para santri, kalian mempelajari sorof Di sana ada isim Allah. Isim Allah biasa dipakai atau ditambah huruf mim. Mijannin. Dan mimnya dikasrohkan. Seperti miftah. Alat pembuka. Hah? Miqas. Alat penggunting. Pokoknya kalau awalnya mi, biasanya dia sebagai alat. Barakallahu fikum. Berarti kalau mijan, alat untuk menyembunyikan diri. Atau alat untuk melindungi diri. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Fi mijannin. Dipotong tangan seseorang karena mencuri mijan. Mencuri tameng. Al-ma'na li-jimali. Maknanya secara ringkas. Ammanallahu azza wa jal dima'an nas. Wa aradihim wa amwalahum. Bikulli ma yakful rad'al mufsidin al-mu'tadin. Dalam makna al-ijmali dijelaskan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi, mengamankan darah manusia, kehormatan manusia, dan harta manusia. Bikulli ma yakful rad'al mufsidin al-mu'tadin. Dengan apa? Dengan segala perkara yang melindungi atau yang membuat seseorang rad'al mufsidin selamat atau terbebas dari kerusakan para perusak. Atau terjemahan bebasnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mensyariatkan perlindungan harta, perlindungan nyawa, perlindungan darah, dan perlindungan kehormatan bagi seluruh masyarakat. Dengan apa? Dengan cara membuat jera orang yang merusak. Yang merusak harta orang lain, atau yang merusak darah orang lain, atau yang merusak kehormatan orang lain, harus dibikin jera. Ini syariat Allah SWT. Di antaranya orang yang mencuri. Karena itu merampas harta orang lain dengan zalim. Maka harus dihukum supaya jera. Fakana an ja'ala uqubat as-sariq alladhi ya'khudhu al-mal min hirzihi ala wajhil ikhtifa. Maka Allah jadikan hukum bagi orang yang mencuri harta orang lain. Apa makna mencuri? Dalam bahasa Arab sariqah. Maknanya adalah mengambil harta orang lain dari tempatnya yang tersembunyi atau dari tempatnya yang dilindungi dengan cara sembunyi-sembunyi. Saya ulangi ya. Ya khudul mal, apa itu pencuri? Pencuri adalah yang mengambil harta dari tempat simpanan orang tertentu dengan sembunyi-sembunyi. Ini definisi penting. Mengapa penting? Misalnya ada orang lewat rumah orang lain. Di depan pagarnya ada uang 100 ribu. Diambil sama dia dikantongin. Pencuri bukan? Bukan. Dia bukan mencuri. Mengapa? Dia tidak mengambil dari tempat pemiliknya. Dia lihat di bawah ada uang, diambil. Walaupun dia melanggar, tapi dia bukan pencuri. Melanggarnya melanggar apa? Karena sunnahnya seorang yang menemukan sesuatu, dan ini bahas dalam bab luqatah. Di dalam bab luqatah, penemuan-penemuan. Harusnya diumumkan, terutama yang terdekat di sana. Ini bukan punya bapak, ini punya... Atau rumah yang kamu ambil dari halamannya. Pak, ini saya nemu uang di sini, 100 ribu. Tapi itu babnya bukan pencurian. Mengapa? Dia mengambil bukan dari tempat yang tersimpan. Tetapi kalau orang itu masuk ke rumah, membuka laci, mengambil uang 100 ribu, itu mencuri namanya. Baik. Maka definisi ini penting. Sebab jangan sampai zalim memotong tangan seseorang padahal orang itu bukan pencuri. Kamu mencuri uang 100 ribu, potong tangannya. Setelah dipotong ternyata dia bukan pencuri. Saya bukan pencuri. Saya melihat ada uang di jalannya, saya ambil. Itu bukan pencuri. Berarti pencuri itu yang mengambil harta orang lain dari tempatnya, dari tempat simpanannya dengan sembunyi-sembunyi. Ada kalimat dengan sembunyi-sembunyi. Berarti bagaimana kalau yang terang-terangan? Gedor rumahnya, orangnya keluar, berikan harta bapak. Semuanya. dengan menodongkan pistol atau menodongkan pisau. Pencuri bukan itu. Bukan juga. Ini perampok. Lebih besar hukumnya dari pencuri. Lebih besar lagi. Maka bedakanlah antara orang yang menemukan atau mencuri atau merampok beda-beda. Sehingga hukumnya pun nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Sehingga harus tahu definisi pencurian. Ma huwa as-sariq? As-sariqu huwa man ya'khudh al-mal min irzihi 'ala wajhil ikhtifa. Pencuri adalah yang mengambil harta orang lain dari tempat simpanannya dengan sembunyi-sembunyi. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumnya bagi sang pencuri dipotong anggota badannya yang bernama tangan karena dia mengambil dengannya. Alladhi tanawil bihil malal masruq, yang dia pakai tangan itu untuk mencuri, diyukaffir alqata' dan bahu, maka dengan dipotongnya tangan tadi akan tertebus dosa-dosanya. Kalau dia istighfar, dia bertaubat, dipotongnya tangan tadi penghapus dosa. Diyukaffir dan bahu untuk menghapus dosa-dosanya. Wal yartadi' dan untuk membuat jera. Yartadi' membuat jera. Membuat jera siapa? Membuat jera pelakunya dan juga orang lain yang tadinya mau mencuri enggak jadi. Aduh, si fulan dipotong tangannya. Koruptor itu dipotong tangannya, saya enggak berani korupsi. Maka akan aman negeri. Tidak akan ada lagi pencurian-pencurian, perampokan-perampokan, dan seterusnya. Kembali kepada kitab. Qala fayakthurul amal, dikatakan wa ghairuhum anit tariqid dani'ah, maka orang lain pun yang menyaksikan hukum tadi ditegakkan tidak lagi berani. Maka semua para pencuri akan segera bertaubat dan khawatir. Tidak berani mereka mencuri karena tahu hukumnya dipotong tangannya. Wa yansarifu ila iktisabil mali min turuqis syar'iyyah al-karimah, maka mereka pun akan berpaling dari pencurian kepada pekerjaan-pekerjaan yang halal, kepada pekerjaan-pekerjaan jalan-jalan yang syar'i al-karimah yang mulia, jalan syar'i mulia. Ada yang syar'i tapi enggak mulia. Ada enggak? Ada. Maksudnya syar'i tidak haram, tidak haram, tapi enggak mulia. Seperti minta-minta. Apakah haram? Tidak sampai haram. Tapi itu tidak mulia dan Nabi melarang orang untuk meminta-minta dengan larangan karahiyah, makruh, tidak disukai seorang meminta pada orang lain dalam keadaan tidak mau bekerja. Disuruh, kata Nabi, harta yang paling baik adalah min kasbiyadih. Harta yang paling baik bagi seseorang adalah min kasbiyadih, dari usaha tangannya sendiri. Barakallahu fikum. Maka dengan adanya hukum potong tangan ditegakkan, maka pencuri tadi jera dan juga orang-orang yang ingin mencuri juga enggak jadi, dan para pencuri bisa jadi mereka akan berhenti dari profesinya sebagai pencuri, akan berubah menjadi orang-orang yang bekerja dengan halal, bekerja dengan pekerjaan yang syar'i, dan juga bekerja mencari uang dengan cara yang mulia, dengan cara yang mulia. Fayakthurul amal, maka banyaklah amalan-amalan dan pekerjaan-pekerjaan. Watastakhrijuz thimar, kalau masyarakatnya semuanya melakukan kasbiyadih, kalau masyarakat sebuah negeri melakukan kasbiyadih, usaha dengan tangannya, maka negara itu akan makmur. Mengapa? Hasil yang dihasilkan dari negerinya, dari dalam negerinya, semakin banyak. Karena orang-orang semakin banyak yang bekerja. Barakallahu fikum. Tastakhrij ath-thimar, maka buah-buahnya akan melimpah. Faya'murul kaun, maka akhirnya negeri itu menjadi makmur. Wa ta'izzun nufus, dan jiwa-jiwa semakin mulia. Dan negerinya menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang tentram, aman, makmur, dan juga barakah. Wa min hikmatihi ta'ala, dan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, an ja'ala an-nisab alladhi tuqta' fihi al-yad. Dan karena hikmah agama ini, karena hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, maka Allah membatasi melalui lisan Rasulnya, membatasi seberapa dipotong, seberapa tidak. Pencurian seperti apa yang dipotong, dan pencurian seperti apa yang tidak dipotong. Ini nisab, batasan. Jalan nisab alladhi tuqta' fihi al-yad, dijadikan dalam syariat ini batasan dipotongnya tangan seseorang. Apa batasannya atau berapa batasannya? Ma yu'adil rub'a dinarin. Batasannya adalah apa yang nilainya seperempat dinar emas. Seperempat uang dinar emas. Himayah lil amwal, sebagai perlindungan terhadap harta. Dan perlu dijelaskan tadi bahwa seperempat atau seperempat dinar emas itu sama dengan 3 dirham uang perak. Perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap darah, perlindungan terhadap kehidupan masyarakat. Liyastatibbal amnu, agar keamanan tegak. Watatmainun nufus, agar ketenteraman jiwa-jiwa masyarakat terjaga. Mereka merasa aman, tenteram. Wayansyurun nas amwalahum lil kasbi wal istithmar, dan agar manusia, masyarakat berupaya untuk mengembangkan hartanya dengan usaha-usaha yang halal. Wal istithmar, untuk mengembangkan dan menjadikan hartanya berkembang dengan yang halal. Dengan dagang, dengan jual beli, dengan sewa menyewa, dengan segala macam. Yang halal. Jangan hartanya dipakai untuk ngerenten. Itu gak halal. Dipinjamkan nanti berbunga. Itu rentenir, tidak boleh. Dipakai untuk beli sesuatu, kemudian dijual, untung. Itu namanya dagang. Atau dibelikan barang, disewa-sewakan. Itu juga usaha. Dan lain-lain lagi dari bentuk-bentuk usaha yang halal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum khair ustadzuna atas faedah di kesempatan pagi hari ini, dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.